بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Hamdina azakumullah disebutkan di dalam surat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum, dan yang terbaik di kalangan kalian kaum muslimin, khiyarukum linisa'ihim, adalah orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin kepada istri-istri mereka. Ikhwan fil a'zakumullah, bagi antum yang mendambakan rumah tangga bahagia, jadilah suami yang terbaik bagi istri. Jadilah istri yang terbaik untuk suaminya. Khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kebaikan di sini meliputi kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan, kebaikan dengan harta benda, kebaikan dengan semua perkara-perkara yang baik secara syariat. Jadilah suami yang terbaik, jadilah istri yang terbaik. Lafaz ini digandengkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah akhlak. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Jadi antum yang mendapatkan rumah tangga bahagia, hendaklah antum mewujudkan, menanamkan akhlakul karimah ke rumah tangga. Suami memiliki akhlak yang mulia, etika yang luhur kepada istrinya. Istri memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur kepada suaminya. Menciptakan suasana akhlakul karimah dalam rumah tangga. Akhlak dalam berucap, akhlak dalam berbuat, akhlak dalam beretika, bertingkah laku, dan semua hal. Ini akan menjadi kunci rumah tangga bahagia. Karena Rasulullah SAW yang menyebutkan fadhilah keutamaan. Bagi antum yang mendapatkan rumah tangga bahagia, kalian wahai para istri, jadilah khairun nisa, sebaik-baik wanita. Rasulullah SAW disebutkan dalam An-Nasa'i, dalam bukunya Qishratun Nisa, pernah menjelaskan kepada kita tentang khairun nisa. Siapakah wanita yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, antuti'ahu idha amara wa tasurrahu idha nabara. Dia mentaati suaminya ketika memerintahkan, dan dia menyenangkan pandangan suaminya ketika suruh mana. Itu khairun nisa. Taat ketika diperintah, sedap ketika dipandang. Sedap mata memandang, taat ketika suami memerintah. Kunci mata kebahagia ketika sang istri dengan penuh keikhlasan, dengan sepenuh hati, dengan terus-terusnya mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, mentaati suaminya dalam perkara-perkara maslahat duniawi. selama tidak ada unsur maksiatnya. Apapun yang diminta oleh sang suami, apapun yang diperintahkan oleh sang suami, taati. Selama bukan perkara mungkar, taati. Semakin taat, semakin solehah. Semakin taat, semakin terbaik. Terutama dalam yang satu itu. Apapun kondisimu, bagaimanapun kondisimu, ketika suami kamu meminta, harus dikasih. Harus dikasih. Kalau sampai kamu menolak, dengan alasan apapun penolakannya, sang suami marah-marah, kamu akan dilaknat yang dilahir sampai kembali pada suami kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain sampai subuh. Rasulullah SAW menyatakan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tih fabada ghadana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila ada seorang laki-laki yang memanggil istrinya ke ranjangnya namun tidak datang, dalam memenuhi panggilan tadi, akhirnya sang suami malam hari itu marah padanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Taati suami kamu, penuhi permintaannya dalam kondisi apapun. Dalam surat Tirmidzi wa Nasa'i, Tirmidzi mengatakan hasan dan sahih dari Abu Ali, Talaq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. الرسول عليه الصلاة والسلام menyatakan, إذا دعا الرجل زوجته لحاجاته فلتأته وإن كانت على التدوم. Apabila sang suami mengajak istrinya untuk menunaikan hajatnya, hendaklah sang istri mendatanginya, walaupun dia di atas tanur. Tanur itu open. Oh, yang dipakai untuk menjual roti begitu khusus. Kalimat wa ingkaran alat dan nur ada yang memaknakan walaupun dia diajak menunaikan hajatnya di atas tanur, otomatis panas tidak ada open. Menggambarkan walaupun dalam kondisi yang sulit, yang menyakitkan dirinya atau yang semisalnya, penuhi. Ada pula yang memaknakan walaupun dia sedang sibuk memasak, sedang membuat roti, membuat khubus di tanurnya, lagi sibuk-sibuknya masak, suami kamu sedang minta, langsung penuhi. Semakin cepat Anda memenuhinya, semakin bagus Anda mengkhidmatnya, semakin saleh, semakin saleh. Jangan sampai barang-barang sedikit. Suami kamu akan guling-gulingan. Akibatnya nanti adalah laknat malaikat kepadamu. Ujungnya nanti kerempakan rumah kamu. Ini ada bab khusus. Tapi tidak mungkin bahas dalam forum seperti ini. Nah, prinsip dalam namanya prinsip mula abad dan muda abad. Waktu nuruha. Variasi-variasi mula abad dan muda abad. Juga ada prinsip yang namanya mudhaja'ah wa mujama'ah dengan variasi-variasinya. Ini semuanya untuk kaji sendiri di referensi-referensi yang terpercaya. Tidak mungkin dibahas dalam kesempatan forum kali ini. Intinya, wanita yang terbaik adalah wanita yang hati suaminya ketika diperintah. Baik perintah-perintah syar'i atau perintah-perintah yang bukan syar'i, yang duniawi atau yang semisalnya, selama tidak ada unsur maksiat padanya. Rasul mengatakan wa tasurrahu idza nawar, wanita yang terbaik adalah wanita yang siap mata memandang. Artinya wanita yang betul-betul menampilkan pemandangan yang begitu mengagumkan, begitu mempesona, khusus di hadapan suaminya. Semakin mempesona, semakin soleh. Semakin menarik perhatian suami, semakin terbaik jadi wanita. Ingat, hanya dipandang oleh suami, tidak ada orang ketiga di situ, walaupun anakmu sendiri. Ini di saat-saat intim, di saat-saat romantis, di saat-saat berdua, semakin romantis semakin bagus, semakin sedap dipandang semakin bagus, semakin mempesona semakin bagus. Di situ wanita muslimah, wanita salihah, wanita yang salafiyah, dia bisa mengapa kira? Gimana bahasanya ya, Pak ya? Mengekspresikan segala sesuatu yang mubah, bukan perkara yang maksiat, terkait dengan keintimannya dengan sang suami. Penjabarannya pelajari sendiri. Gak mungkin saya jabarkan di sini. Dan ingat, itu kunci rumah tangga bahagia. Kalau sang suami itu tersenyum selalu dengan servis istrinya dalam perkara ketaatan kepada suaminya, dalam urusan penampilan fisiknya, dan servis yang lainnya, itu kunci rumah tangga yang bahagia. Sukses di sini, rumah tangga juga akan bahagia. Gagal di sini, sumber kerentanan rumah tangga. Jangan menyepelekan yang satu ini, dan jangan merasa kaku, jangan merasa tabu, jangan merasa pekewu, jangan merasa enggak boleh. Semuanya boleh, selama di depan suami kamu sendiri. Ekspresikan semua gaya-gaya kamu tadi. Semakin romantis, semakin bagus. Satu ketentuan, tidak boleh ada pelanggaran syar'i pada. Saya mau menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, malah repot ya, Pak ya, atau malah sendiri. Ini kunci rumah tangga. Tambah semuanya lagi, hanantina azabullah, konsep-konsep, prinsip-prinsip yang lainnya, terkadang untuk suami istri, terkadang untuk sang suami, terkadang untuk sang istri, ini semuanya ketika diwujudkan di dalam rumah tangga keseharian, akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warah, penuh cinta, harmonis, romantis, humoris, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, Rasulullah, di atas tarbiyah imaniyah, di atas ibadah, di atas sunnah, mencontoh meladani profil rumah tangga Rasulullah SAW. Kitab yang cukup bagus yang membahas tentang masalah ini, ikhwan, yang saya lihat adalah kitab Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan judul Isyratun Nisa. Saya punya fotokopian Isyratun Nisa. Ini kitab hadis. Tetapi ketika ada meresapi bab-bab yang beliau sebutkan, kemudian hadis-hadis yang beliau bawakan, kandung kaji, fikih-fikihnya luar biasa. Ini sebagai solusi untuk rumah tangga yang begitu bahagia. Nah, ada masalah disebutkan ini ya. Semuanya menggunakan hadis, menggunakan riwayatnya Rasulullah SAW, sehingga kita ketika membaca buku ini, menelaahnya, mengkajinya, seakan-akan kita menyaksikan langsung bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW, bagaimana bimbingan ujangan Rasulullah SAW kepada Pak Sutri dalam membina rumah tangga bahagia. Kaji kitab ini, para wajibun resami dan keluarkan sebuah titik-titiknya yang disebutkan dalam buku ini akan terpampang jelas di hadapan aku. Bagaimana konsep Rasul dalam membina rumah tangga bahagia. Dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, saya coba sekian saja tema yang bisa saya angkat. Selebihnya ada waktu 4 jam untuk pertanyaan yang mungkin dijawab. Allah Ta'ala alam insya Allah. Bagaimana sikap seorang suami yang menolak perintah istri agar suami berpoligami tapi suami belum siap poligami? Pertanyaan antum yang mancing atau pertanyaannya wanita para umahan? Pertanyaannya mancing. Barakallahu fiikum. Secara fitrah kewanitaannya, jarang ada wanita muslimah yang dulu suaminya poligami. Ya, Pak ya. Ghirahnya akan muncul ketika ada khabar suaminya mau buat poligami. Kalau seandainya ada, masya Allah. Ini masya Allah. Luar biasa. Wanita yang salihah, wanita yang baik. Kalau memang dia memerintahkan, meminta sang suaminya untuk poligami dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wujudkan poligami yang indah, seindah tentera rumah tangga yang pernah. Bagaimana trik-trik meluluhkan hati istri agar dapat izin poligami? Loh, sebentar. Nah, ini pertanyaan antum yang asli. Nah, terkait dengan masalah poligami itu tidak ada persyaratan menunggu izin istri. Tidak diperlukan SIM L. Hah, tahu SIM L? Surat izin menikah lagi. Tidak ada SIM L. Ini semuanya murni di tangannya sang suami. Kalau misalnya ya, istrinya tahu, istrinya tidak tahu, heboh tidak heboh, itu bukan persyaratan poligami. Karena trik-triknya yang saya jelaskan tadi, dari mulai awal sampai akhir itu merupakan trik-trik syar'i supaya istri kamu lulu gampang poligami. Cuma kesiapan kamu saja. Masing-masing orang punya kesiapan yang berbeda dengan yang lain. Kalau konsep tadi dari mulai awal kita bicara sampai akhir antum amalkan sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk sunnah Rasul, ringan itu akan mudah untuk menuju kepada poligami tadi. Karena sang istri sudah melihat langsung sosok suami yang betul-betul luar biasa. Ketika dia poligami tidak akan mungkin menyia-nyiakan diri. Tiga, wanita. Siap apa tidak? Barulah. Gitu ya. Nah, jadi efek daripada poin-poin yang kita bawakan tadi itu, ketika antum bisa berpoligami, dengan yang kedua juga sama, terapkan prinsip-prinsip tadi. Dengan yang ketiga, yang keempat juga sama. Karena Rasulullah SAW menerapkan ini semua dalam keadaan istri beliau tanya. Ayo tuh. Tinggal wani ora, berani apa enggak, siap apa enggak, lanang apa tidak. Masing-masing punya kemampuan dan kelemahan sendiri-sendiri. Yang jelas, istri yang salihah tidak akan menghalangi suami yang berpoligami ketika dia siap. Ghirahnya, kecemburuannya tidak menghalangi dia untuk itu. Karena tidak membuat dia buta mata, buta hati sampai berbuat perkara-perkara yang diinginkan. Suami yang saleh adalah suami yang menciptakan suasana poligami indah seindah pernikahan pertamanya. Ayo tuh. Laki-laki yang saleh akan membina bahtera kedua rumah tangganya sebagaimana dia membina bahtera pertama rumah tangganya. Bahtera yang pertama indah, yang kedua juga harus indah. Hah? Masa-masa pengantin baru dengan si pertama itu indah, dengan yang kedua juga indah. Para bapak, kalau belum siap, jangan membolimi para wanita muslimah. Kalau belum siap, antum bahagia menjadi nahkoda satu bahtera itu lebih baik daripada antum sengsara dengan 2, 3, 4 tahteran. Ayam tuh yang diinginkan adalah terutamanya tercapainya sakinah mawaddah warahmah. Barakallah. Pertanyaan dari umat, bagaimana sikap istri yang solehah menyikapi sikap suami yang maunya menang sendiri, tidak mau membantu meringankan beban istri dalam mengurus anak-anak, rumah dan lain-lain? Ini namanya curahan hati. Nampaknya yang di sana itu sampai gini-gini tuh. Oh, dengar betul Ustaz bicara tuh. Ustaz bicara apa itu? Dengarkan baik-baik tuh. Itu laki-laki itu batu istrinya. Insyaallah setelah mendengarkan apa yang disampaikan tadi dan jodoh Rasul di dalamnya, insyaallah para suami-suami akan semakin baik ke depan. Para ikhwan-ikhwan, para abah harus mencontoh Rasul dalam hal ini. Ini semua adalah konsep perbuatan Rasul. Orang mengamalkan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Adapun ketika mendapati suami yang seperti itu, istri yang salihah, bersabar. Bersabar. Jangan melawan perkara-perkara yang tidak syar'i dengan perkara yang tidak syar'i juga. Jangan menghadapinya dengan perkara-perkara yang tidak syar'i. Kalau ternyata kejadian terjadi dari pihak sang suami, demikian keadaannya, sang istri harus sabar. Yang sabar, kemudian dikuatkan hatinya, dikuatkan jiwanya yang ikhlas yang tulus dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban dia. Dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban dia. Kemudian tunaikan hak-hak suamimu setulus mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin. Bisa jadi. Suami kamu berbuat demikian karena merasa tidak mendapatkan servis yang memuaskan dari kamu, tidak mendapatkan khidmat yang memuaskan dari kamu. Mungkin. Sehingga lakukan terlebih dahulu sabar. Lakukan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban kamu sebagai seorang istri. Gunakan hak-hak suami kamu dengan seindah mungkin, seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Nanti lihat bagaimana reaksi suami kamu. Saya jamin insya Allah ta'ala suami kamu akan lebih baik dari kondisinya sekarang. Insya Allah. Yang terburuk ketika wanita yang salehah tadi sudah maksimal melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maksimal menunaikan hak-hak suaminya, ternyata suaminya tidak tahu diri, tidak tahu diuntung dan segala macamnya, justru kemudian menggolimi istrinya dan segala macamnya, dan kamu tidak sabar, kamu tidak kuat menahan yang semacam itu, membahayakan agamamu, membahayakan akhlakmu, membahayakan diri kamu, membahayakan anak kamu, maka jawaban saya adalah masih banyak laki-laki yang lain. Masih banyak laki-laki yang lain. Dalam kondisi yang semacam ini diperbolehkan dengan istri untuk minta pulu. Ini kondisi yang sangat kasuistik. Tidak mungkin lagi digunakan. Barakallahu fikum wallahu ta'ala wa sallam. Masya Allah, kurang 5 menit tapi pertanyaannya kelok ini ya. Pertanyaannya tentang masalah manhaj mauqif. Gimana ya, Pak? Terakhir ya. Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan manhaj ya, Pak. Jawaban deh. Cocok enggak dijawab di tema-tema rumah tangga seperti ini? Cocok. Tidak cocok. Ustaz, kami adalah pasangan suami istri yang biasa memanggil dengan panggilan kesayangan. Mas ditujukan ke suami, sayang untuk istri. Dan adik ketika menjadi orang ketiga. Dan adik ketika menjadi orang ketiga. Ini sudah melekat di hati kami dari awal pernikahan. Kita ada nasihat, ketika ada nasihat untuk tidak memanggil suami istri dengan abi, umi, adik, kakak, dan semisalnya yang berarti adalah saudara. Kami juga kebingungan mencari panggilan kesayangan yang baik. Apa serta-merta terus mengganti, atau kami teruskan saja? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Yang kita tahu dari fatwanya para ulama, seperti fatwanya Syaikhul Jabir hafizallahu taala wa'an, yang tidak diperbolehkan adalah panggilan abi untuk suaminya atau umi untuk istrinya. Ya, dia mengatakan itu dilakukan oleh Syaikhul Hawash, orang-orang yang tidak beres. Jika yang memanggilnya dengan panggilan namanya atau kunyahnya, nah, misalkan kunyahnya Abu Abdillah, ya Abu Abdillah, ya Umar Abdillah, ya Abu Hasan, ya Umar Hasan, ya Abu Sa'id, ya Umar Sa'id, kata. Ayat atau panggil namanya, namanya Muhammad, ya Muhammad, ya Aisyah. Rasul juga demikian memanggil istrinya dengan namanya, ya Aisyah, ya Zainab, ya Hafsah, barakallahu fiik. Tapi Rasul memanggilnya dengan nada sayang, ditarhib, ya Aish, ya Aish. Bagi tamakumoh tarhib. Terkadang beliau menjuluki istrinya dengan julukan-julukan yang menyenangkan, panggilan-panggilan sayang. Tapi lah kok Rasul pernah memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira, ya Humaira. Humaira artinya wanita muda yang cantik. Kalau dibahasakan antum gimana? Hah? Gimana? Artinya begitu. Jadi yang diperbolehkan ketika panggilan-panggilan yang tadi, yang misalkan bapaknya, ibunya, panggilan sayang, insya Allah tidak ada masalah. Yang, nah, gitu ya. Lagas insya Allah. Nah, tapi ketika memanggil ini untuk antum berdua, ketika memanggil di depan para ikhwan, para akhwat, kita alim begini antum menjemput istri di kamar, jangan manggil liang. Nah, itna ya, karena semuanya memanggil liang. Siapa ya? Yang siapa ya manggil ya? Panggil kunyahnya atau namanya. Nah, punya namanya Asma, ya Asma, ya Umar Fulan, ya Aba Fulan. Itu tidak mengurangi keharmonisan dan keromantisan terutamanya. Bisa dengan cara-cara yang lain, barakallahu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Satu poin tadi yang saya terlupakan dan diingatkan oleh Mbak Eva. Wanita pada umumnya paling suka dipanggil dengan panggilan-panggilan yang sayang seperti itu. Paling suka dengan pujian-pujian dari suaminya atas apa yang telah dia lakukan. Maka kamu sebagai sang suami jangan bakhil-bakhil untuk memberikan hal-hal yang semacam itu untuk menumbuhkan rasa cinta, mawaddah, warahmah di hati istri. Nah, juga demikian sang istri juga demikian melakukannya kepada sang suami, barakallahu fikum. Satu hal lagi yang teringat lagi, barakallahu fikum, terkait dengan yang saya sampaikan, sedap mata memandang, itu menunjukkan bahwasanya sang istri ketika dihadapan sang suami harus berpenampilan menarik, yang rapi, yang wangi, yang gitu ya, barakallahu fikum, di depan sang suami. Pun juga demikian sang suami ketika dia jadi dia lama sendiri juga demikian menunjukkan penampilan yang bagus. Para kalau suami wangi, yang rapi, yang ganteng, yang buat dia senang memandang suaminya, segala macamnya, selama tidak ada perkara-perkara melarang suami. Paham ya? Jangan jadi suami maunya sendiri. Kalau sama istrinya kepinginnya baunya wangi terus, dianya bau kelek. Dianya bau ilam, dianya bau kecut. Mintanya istrinya semuanya masya Allah gitu. Dia yang menasihat gigi, bau mulutnya gak enak. Tidak, kedua belah pihak. Sang suami demikian, istri juga demikian. Sehingga itu menambah keintiman dalam rumah tangga, dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah sampai ya Pak. Jika ada yang lain agak tidak berikutnya di mahal ini, jadi tidak memungkinkan untuk teruskan sampai asal. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menjadi wawasan bagi antum, ilmu bagi antum, dan diamalkan, diterapkan dalam rumah tangga antum, baik yang baru rumah tangga atau yang sudah rumah tangga, dan menjadi bahan pengkajian ilmu bagi yang belum rumah tangga atau hendak rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari yang kurang saya mohon maaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum.